Mitra Bisnis, Kwik Hyun Gi menyebutkan, negara-negara maju yang birokrasinya bekerja dengan efektif serta efisien memiliki rutinitas untuk melakukan audit terhadap jumlah pegawai pemerintahannya agar tetap sesuai dengan visi serta misi yang akan dituju, sekaligus untuk menghindari penurunan produktivitas pegawai pemerintah. Menurutnya, audit seperti itu biasanya dilakukan oleh pemerintah negara-negara maju setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Hyun Gi. Baik, Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah kita baru bisa melakukan audit organisasi birokrasi di awal masa pemerintahan seorang presiden? Tidak, setiap detik, setiap menit bisa dilakukan. Itu rutin, sehingga dengan demikian pemerintah-pemerintah yang sudah normal itu tidak terasa sebagai revolusioner, tidak sebagai rutin. Pemerintah itu rutin tiap 2-3 tahun kayak perusahaan gitu loh. Bapak sempat menyebut pemerintah negara maju menggunakan jasa konsultan independen untuk melakukan audit organisasi. Lantas apa ada konsultan lokal yang memiliki kemampuan itu, Pak Kwik? Kalau dalam bidang organisasi saya belum tahu ya. Indonesia ada perusahaan yang jago. So what, wong, dia cuma konsultan kok, kita bisa nolak. Dan lagi ini kan sangat teknis kan, sangat teknis kan. Menteri itu sebetulnya tugasnya apa, dan untuk menjalankan tugasnya itu perlu struktur yang begini. Dia cuma mendefinisikan job description kok. Tapi ada suatu perusahaan yang sudah teruji. Perusahaan-perusahaan konsultan organisasi swasta, yaitu yang kalau konkret disebut, yang paling terkenal itu McKinsey namanya. Indonesia ada, orangnya terkenal lagi, Adam Swartz yang menulis buku Nation in Waiting itu. Itu kepala perwakilannya, nggak tahu masih di sini apa nggak dia. Nah, apa kita bisa bergantung pada kementerian untuk melakukan audit organisasi pemerintahan kita, Pak Kwik? Oh, nggak bisa, oh. Kementerian ngerti aja nggak kok. Yang dingdongnya itu nggak ngerti. Yang saya bicarain nggak ngerti. Persoalannya aja nggak ngerti itu. Itu ada ilmunya, itu baku, tinggal baca aja, tinggal sekolah, gitu, ambil mata kuliah yang namanya organization, organisasi, ilmu organisasi. Ada kok, buku teksnya ada kok. Itu kan prinsip-prinsip organisasi, dan ini dijalankan di mana-mana. Sudahlah, di sini awur-awuran, nggak keru-keruan sama sekali, udah nggak ngerti yang namanya organisasi itu nggak ngerti. Demikian Kwik Hyun Gi, saya Kiki Wijaya.